Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قراءة سبعات وانتن سيغ ماوس. قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم نگی داوه گستی الله. گستی الله داوه بدانه نyerita ake kawontenane pun Nabi Isa lahir saking guwa garbaning Ibu Maryam. Ini bayi sing boten kados umume bayi. Umume bayi niku wonten proses. Sepisan nutfah. Cara Jawi mani. Petang puluh dino terus berubah dados darah alakoh, darah sing pliket. Petang puluh dino berarti wolung puluh, terus berubah dados daging cara harape mudoh. Petang puluh dino berarti satu serong puluh dino. Terus dados balung nom. Petang puluh dino. Terus balung nom bau dipungkus karo daging. Petang puluh dino. Jumlahe petang puluh. Ping lima. Rongatus dino. Angoten iku nek cara wong Jawa Kudus lengarani pitu mlaku. Mestine 6 bulan 20 dino pitu mlaku. Kadang-kadang diwonteni sedekahan bancaan lengarani mitoni. Nabi Isa mboten. Bu Maryam disebul kon gulon klambine. Terus wujud bayi. Bayi sing wis sampurna. Basaron sawiya. Basaron sawiya niku bayi sing wis sampurna. Dadi ora ngliwat proses. Gusti Allah gawe ngono iku kuwasa. Dadi mboten laren rupa mani ndung dados alaqa sateruse mboten. Keterangan Basaron Sawiya. Dengene dawuh fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassalalaha basharun sawiya. Terus dengene lebete fanafakhna fihi mir ruhina ya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassalalaha basharun sawiya. malaikat Jibril mendo-mendo tengriku sebagai manusia sing sampurna. Lajeng fanafakhna fahamalatu fantabadat bihi maka nangkosia badane disebul langsung hamil, badane hamil terus nyisih Siti Maryam ngaduh saking poro manusia khawatir cuk-cuk mbopong anak ing mongko dereng nate kromo. Wonten ing ngriku diterangake kaul sing muktamad hamil langsung babaran dados mboten nenggo leren pirang-pirang wulan boten. Terus Gusti Allah dawuh zalika utawi kang kaya mengkono iku Isa bin Maryam kedadeane Isa bin Maryam. Caket. Qaulul haqqi kira asabat diwaca rafa khobare mubtada. Qaulul haqqi dadi khobare qaulu bni Maryam ucapane Isa bin Maryam. Qaulul haqqi ku ucapan sing bener alladzi fi kang tetep ing dalam ucapan iku mau yam taruna do mamang sapa wong akeh. Lene diwaca qaulal haqqi nasab kelawan ucapan sing bener. Kultu qaulal haqqi aku ngendika kelawan pengendika sing bener. Taukid namine. Kira asabat ana sing maca qaulul haqqi rafa, ana sing maca qaulal haqqi nasab. Nek diwaca rafa dadi khobare mubtada sing dibuang qaulu bni Maryam ucapane Isa iku ucapan sing bener. Nek diwaca nasab dadi taukid masdarun muakkidun li amilihi. Nah, Siti Maryam niku nalika mbopong bayi asake ragu-ragu bingung kopiye nek diarani zina dikepruki kopiye. Ketemu Nabi Isa dibopong wis ngomong bibune sadurunge ngomong karo keluarga. Ibu mboten susah kuatir. Kula niki bayi sing bakale dadi nabi. Sampan mboten usah kuatir. Maka nek takone tiyang kathah kula sing ngomong. Niki. Lajeng Bu Maryam nggih ayem-ayem mawon. Ayem. Bila nalika ditakoni keluarga ya ukhta Haruna makana abuki imra'a sawin wa makanat ummuki baghiya. Dulure Harun. Bapakmu ora wong elekan, ora tukang zina. Ibumu ya ora pelacur. Ora tukang zina kok iso metu kaya kue anak iki kondi. Bu Maryam wis diwulang Gusti Allah liwat Nabi Isa bayi mau. Ibu mangke mboten usah ngomong sing jawabi kula. Mulane Bu Maryam dong fa'asyarat ilai. Wis jak ngomong dhewe bayi iki ming tuding-tuding tok. Keluarga geger, kalu kefanu kalimu mangka nafil mahdi sobi aku mbokon ngomong kalau bayi ku sopo bayi. Lagi ceple ngomong, bayi ngomong, kola ini Abdullah. Ana wolung kalimat. Siji ngendika Nabi Isa. Aku ki kawulane Allah. Dadi nek ana wong ngarani Nabi Isa anake Gusti Allah nyalai karo ucapane Nabi Isa. Ki besok no akhirat rame. Rame. Kita umat Muhammad sebagai saksi benjing teng akhirat. Ucapan pertama, aku kawulane Allah. Ucapan kedua, ataniyal kitabu, aku diparingi kitab Injil. Ucapan ketiga, waja'alani nabiya, aku didadekno nabi. Nomor 4 waja'alani mubarakan aynama kuntu aku ku diparingi penuh berkah iso nambani wong loro buta asli diusap melek baros bule diusap waras nguripno wong mati bola bali nabi sa nguripake wong mati mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati ma dumtu hayya nomor 5 aku diwasiati Allah kon nglakoni salat zakat sak jerone aku urip nomor 6 wabar rompi walidati aku kon bekti karo ibu nomor 7 walam yaj'alni jabbaron saqiya aku ora oleh dadi wong bloto sing kemaki sing ciloko nomor 8 wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya aku diparingi wilujeng nalika lahir paringi wilujeng nalika sedo paringi wilujeng besok tangis saka kubur wolung kalimah dzalika Isa bin Maryam qaulul haq ucapan iku dawuh sing bener allazi fihi yamtarun sing wong kafir-kafir do neko-neko yaiku wong Nasrani ana sing arane Nabi Isa anake Gusti Allah ning ana sing kualik Nabi Isa anak zina. Yahudi ngarani Nabi Isa waladuz zina. Nah, ucapan loro mau dak pantes karo. Mune Gusti Allah ngalap anak yo ora pantes, mulane ditulak karo Gusti Allah. Maka nalillahi ora ana keduwe Allah ayat takhida apa yen to ngalap Allah min waladin ing anak. Subhanahu moho suci Allah ngalap anak moho suci ora bakalan lawis kok ana kedaden iza qadha amron nalikane ngersakake Allah Ta'ala ing siji perkara fa innama yaqulu lahu mongko angin pestine ngendika Allah lahu marang amron kun fayakun ono siro wujudo siro fayakunu mongko wujud opo amr niki ampun ngantos salah tompo Gusti Allah nek gawe barang-barang kepengen wujud orang nung Gusti Allah ngendika kun boten niki ampun salah tompo Quran niku ngalap kalam ngibarat. Quran niku kalam ngibarat. Pengertian kalam ibarat yaiku kalam dawuh sing disesuaikake karo sing nampa. Sing nampa Quran niku manusa. Manusa iku nek ngomong ngono. Nek sing do kemakinan iku oh, aku ngene iki tek dadi ngono. Tek dadi meneng ngono. Nek ngomong kan ngono. Tek dadi ngono. Iki ditirutna Gusti Allah kun dadi. Ora kok gojalan gawe ku kun kun kun aku nendai kodok lima kun kun kun kun lucu nih ku. Jadi ngersakake gawe apa wae ku sak dakan dadi. Jadi ora ngusah ngenteni nganti semenit setengah menit ora tek dadi terus ndi sing dikersakake dadi. Ana cara Arab kun cara Jawa tek mono tek dadi tek dadi dadi ora kok Gusti Allah nek nggawe ndung leren muni kun nek dak muni kun dak dadi dadi ngono iku lucu niku mlane ngaten iki perlu wonten penjelasan dadi Quran dawuh Allah kalam ngibarat. Padha karo sampean nek ngundang pitik kok aja tik-tik, rene lho tik, ana sego pirang-pirang iki lho. Aja ngono. Kur ngono ana sego kok ngono. Kuwi nganut bahasane pitik kur. Engko nek ngomong karo wedhus mili-mili-mili-mil ngono carane ngono. Iku namane kalam ngibarat. Wa anna allaha rabbi niki ana sing maca wa anna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu bi fathhi anna lan ana sing maca wa inna allaha bi kasriha kira asab ad wa anna allaha lan satemene Allah wa innallaha lan satemne Allah kira asab'at wonten sing hamzae diwaca fathah wonten sing diwaca kasrah satemne Allah rabbiku pangeranku wa rabbukum lan pangeranira kabeh niki ucapane Nabi Isa. Lha kok iso saiki ndung digawe model-model Nabi Isa anake Gusti Allah. Padahal ucapane Nabi Isa dhewe nerangno Allah ku pangeranku lan pangeranmu. Iki ucapane Nabi Isa. Malah besok no akhirat kalah wong Kristen-Kristen kalah karo kita wong Islam. Besok nek didamprat. Nabi Isa karo Siti Maryam didekke no panggung. Hei Maryam, Isa, apa kowe tahu nalika nek donya ngomong kowe ibumu aku telu-telune atunggal bener. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Nabi Isa dredeg nalikane. Gusti Maha Suci jenengan dalem boten nate matur ingkang kados ngaten. Mbok menawi kula nate ngematur ngaten mesti jenengan pun pirsa Gusti. Niki dadi Nabi Isa Siti Maryam dideke carane nek panggung di hadapan umate Kristen sing Katolik sing Protestan sing macem-macem lah kita umat Islam nyandingi tengriku niki nalika negakake hukum, negakake keadilan. Sareng kono ngono Nabi Isa takoki Gusti Allah. Lawe saksimu. Nek kowe ora tau ngomong sing ora bener, saksimu sapa? Umat Muhammad macam saksine kita sedaya umat Muhammad. Iki benjing tapi sing teng ajeng nggih mboten kula jenengan ya Abu Bakar, Umar, kula jenengan teng wingking ya ana sing ngantuk bareng nek mburi di bomburi niku. Sing teng ajeng nggih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali niku kuala-kuala niku. Ditakoni karo Gusti Allah. Lah kowe kok iso nekseni kaya ngono? Inggih. Kula nampi dawuh Quran saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carane ngono. Wong Kristen-Kristen dong klunyuman, klunyuman kisinan. Disobya-sobya kaya ngono ketemu neraka selawase, kapok nek. Neraka selawase. Iki dawuh Nabi Isa. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Allahku pangeranku ya pangeranmu. Fa'buduhu mongko nyembah sira ing Allah. Nabi Isa mboten nyembah sira ing ingsun, mboten. Hadza siratum mustaqim. Ki terusé pengandikane Nabi Isa. Ada utawi kang kesebut siratun ku dalan mustaqimun kang lurus. Lah iki lho dalan sing lurus sing isa nekake ring swarga. Dalan sing lurus sing isa nekake ring swarga yaiku ngabdi ring Allah. Sampun wongsal wangsul kula terangake siratun mustaqim dalan sing lurus. Garis sing lurus yaiku garis sing mempertemukan antara dua titik. Mulane kita dianjuri Gusti Allah kon njaluk pituduh ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan sing lurus yaiku jalan yang mempertemukan antara dua titik. Wis anggere ana dua titik mbok garis mesti kenceng. Mesti. Lah dua titik niku sing dimaksud antara kawula Abdun kali pangeran Rabbun. Dadi anggar manusa iki nderekake dawuhe pangeran, mesti benar. Mesti benar. Nah, malane kita nek ngabdi aturan-aturan ngabdine piye? Dereke aja gawe aturan dhewe-dhewe. Abatane nerangake ku sing bener, fakhtalafal ahzabu nerangake sing do kleru. Fakhtalafa mongko berselisih, berbeda. Al ahzabu sapa pira-pira golongan mimpinihim saking antarane wong Nasrani. Nek bahasa Arab pun Nasrani jamakno Nasoro, cara Jawa Kristen. Diterang nek nerangno sing cetha. Dadi wong Kristen ku pecah belah macem-macem. Pecah belahe wong Kristen diterangno nangone Quran. Golongan-golongan mau sing Kristen ana telu, sing Islam siji, berarti nalika iku pecah dadi papat. Pecahe golongan nganti papat iki badane Nabi Isa dirafak. Nabi Isa dirafak. Terus ora ana petunjuk dokekeran. Bingung le netepake sing disalib ki sapa? Bingung. Mergo dawuh Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wong Yahudi ora mateni Nabi Isa, Wong Yahudi ora nyalip Nabi Isa, ning mateni nyalip wong sing diserupake Nabi Isa. Ceritane, wong Yahudi kepengen mateni Nabi Isa niku, daleme Nabi Isa diserbu nganti puluhan ewon sing nyerbu. Arep dipateni, omah wis dikepung. Komandan Yahudi masuk, mlebu digolek Nabi Isa, ketemu wis dirafak dening Allah ning langit sab kalih. Nalika dirafak mboten pecah, mboten tese gesang dirafak. Sing wonten ibu Bu Maryam teng dalem. Rene Bu Maryam mboten sing digoleki. Nggih mboten enten masalah napa-napa. Suwe komandan Yahudi nang jero golek dak kecekel. Sing jaba geger. Perasaane sing jaba mbok menawa gelut kalah. Sing komandan Yahudi perasaane mbok menawa wis mlayu metu. Nalika metu niku wajah wis berubah. Walakin subbialahum. Dadi wajahe komandan Yahudi diserupake Nabi Isa. Kepethuk nang ngarep lawang karo laskare. Wong ku nek kepranggul ngono ku sing dingeti sepisanan mesti rai. Ora sandal. Mulane wong nek tata-tata ku sing dihias nomor siji rai. Mergo wong kepethuk mesti rai, senajan sandal jepit tapi nggon anu apik ngono. Aja sepatune anyar, ketune nyadam, aja ngono keliru. Dadi wong ngerti mesti nggon dhuwur. Pranggul Isa terus ditusuk patene. Langsung geger dipenteng. Badane wis dipateni dipenteng bingung. Lho sing mbok pateni mbok penteng ki sapa? Nek sing mbok penteng mbok pateni ki Isa lah, pimpinan komandanmu ring ndi? Nek iki komandanmu lah Isa ring ndi? Bingung. Nek delok wajahe wajah Isa. Nek delok sikile le tatu kancane, nek ngerti sing sikile le tatu kancane sing arep mateni niku. Sikile tatu dudu lho. Bingung. Akhire pecah nganti 3 inci. Lah pecah 3 inci niki gara-garane Paulus. Ana ceritane niki. Pecah pecahe 3 inci ini gara-garane Paulus. Ya wong Yahudi porak-porak dadi wong Kristen. Ya. Wong Yahudi ku nuakale ra mekakat ngono kuwi, pencilakan temenan. Ki wong Yahudi. Melayu etak-etak kaya wong dizalimi wong. Lebu nane salah sendiri pendeta. Siapa kowe? Kulo niki tiyang Yahudi badhe masuk Kristen boten angsal. Kulo kate kowe ya ora kene, nek kene aman, aman nek kene ngono. Asale piye? Wong kulo niku dalu-dalu dikepethuk karo Yesus. Yesus ku medun ngono duwake enene. Lah wis piambake ngomong macem-macem, kulo boten kenging nerangake nek durung situasine tentram. Piye? Ngeten benjing nek kula kepangkih malih mangke kula nerangake. Dadi ra megak atur atau kepethuk apa-apa ku ya muni ngono niku. Cita dimong karo pendeta. Dimong. Lah nek kono belajar kitab Injil. Nanti wong pinter ya cepet jana. dipercaya karo pasture. Terus esok-esok ngomong, kula ndek dalu pun kepanggih malih, pun mandep. Yesus pun mandep kula dikandhani. Ning mboten kenging disuarakake wong akeh. Golek wong sing rada pinter, sing rada berpengaruh telung iji. Dikandhani dhewe-dhewe iki nakale. Sing siji mlebu dikandhani, aku mau ke petuk Yesus. Dek ingin diko nek dene ku Gusti Allah macak manusa ngono. Iki aku ki Gusti Allah macak meneh ngono. Tapi kowe tak kandhani, kowe aja kandha-kandha wong sadurange aku untuk panggilan suci. Lah panggilan suci, besok aku bunuh diri. Nek wis aku menyatakan bunuh diri nek wis reti, ajaran iki sebar luaske. Wis diwanti-wanti. Terus sing mlebu sing nomor loro. Kandhane. Yesus mau rene kandha nek ndene ku anake Gusti Allah. Tapi pahami kok cuma sebar luaske sadurunge aku untuk panggilan terakhir. Panggilan terakhir piye? Yaiku aku bunuh diri demi kebenaran. Oh, no. Terus si nomor telu dikandani Yesus rene kondo nek dene ku telu-telu ning atunggal. Aja mbok sebar luaske sadurunge ana panggilan suci yaiku aku kok bunuh diri. Ingene. Tenan barang wis tutuk wancine dekne ku bunuh diri. Mula pecah belahe wong Kristen nganti telung iji. Iki pecah belah sing kelompok utama. Bahasa Arab sing nomor siji diarani Ya'kubiyah. Oh, nek bahasa saiki mbuh kula maca tengene tafsir Sawi. Wa humul Ya'kubiyah. Ya'kubiyah iku golongan Kristen sing ngarani Nabi Isa ku Gusti Allah. Gusti Allah ya Nabi Isa. Nangone Quran, laqad kafarol ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Di surat Al-Maidah juz 6. Laqad kafarol ladzina qalu, do kafir wong-wong sing do ngomong innallaha wal masih ibnu Maryam, nek Allah ku Isa. Iki dinas nak Quran surat Al-Maidah juz 6. Sing nomor loro Kristen Nasturiah, nun sin to wau ra ya tabundel. Nasturiah, Nasturiah niku wong Kristen sing ngarani Nabi Isa anake Gusti Allah. Yaiku nek Quran diterangake juz 10. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasarul masih ibnullah. Wong Kristen ngarani Nabi Isa anake Gusti Allah, sing netepake ngono golongane diarani Nasturiah. Sing nomor telu diarani golongan Malkaniyah. Mim lam kaf alif nun ya tabundel. Malkaniyah. Malkaniyah yaiku golongan sing ngarani Gusti Allah Maryam Isa telu-teluning atunggal. Iki nangone Quran dinyatakake nangone juz 6 surat Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Jadi telu-telu ini ke dinas nak Quran. Kufur. Wah, kufur. Lah golongan nomor 4 niki sing golongan Islam goroh kabeh kowe. Bal huwa Abdullah wa rasuluh. Nabi Isa kawulane Allah lan utusane Allah. Ki bangsane pelopor Hawariyun. Kaum Hawari. Wong Islam-Islam. Nah, masing-masing sing do ngomong mau di pengikut dewi-dewi akhirnya do pertentangan, perlawanan, tukaran dilalah sing wong Islam kalah nganti entek ceritane sing wong Islame kalah terus kekufurane golongan-golongan mau kekufurane golongan kaya mau nganti tutuk zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mulane Kristen-Kristen sing do ngerti riwayat sing isih tumbuh contohnya Raja Najasyi sak kaume do masuk Islam ngerti nek golongan Nasturiyah Yakubiyah Malkaniyah itu do keliru kabeh mergo iki ana kitab Injil sing murni lah sing beredar saiki kuwi wis ora orisinil. Kitab Injil sing isih murni yaiku bahasane bahasa Ibrani. Kitab Taurat sing isih orisinil sing murni bahasane bahasa Suryani. Lah sing beredar bahasa Indonesia iki banyak perubahan. Diterangno nek Quran yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Wong Yahudi Kristen dopani nguwah-nguwahi kitabe ora sak benere. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mulane ngeten iki wong Islam kedah teliti. Kitab Taurat lan Injil bener-bener kitab suci sing ditemurunake dening Allah. Dalile wa anzalna Taurata wal Injil. Tapi Taurat Injil sing beredar wis ora orisinil. Ora orisinil. Lah Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi sing menangi jenabi tau maca kitab Taurat sing si asli. Pendeta-pendeta Nasrani, pastor-pastor sing tau maca Injil sing asli menangi jenabi do masuk Islam. Masuk Islam. Jadi sing memperkuat justru pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Kudu masuk Islam. Lah sing Malkaniyah, Yakubiyah, Nasturiyah tetap kafir. Lah niki diterangake teng Quran. Untunge wong Kristen sing menangi benjing Nabi Isa temurun. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Sadurunge sedane Nabi Isa besok temurun ning bumi badane dajjal ngamuk. Nabi Isa ditugas telung perkara. Niki nek sepengin ngertos tengene tafsir Jalalain. Jus telu kula didhuake nggone jus telu tugase Nabi Isa sepisan mateni dajjal tugas nomor loro motek-motek salib ngandhakake nek sing disalib sing dipateni dudu aku nomor telu nerusake syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng karo Imam Mahdi perjuang bang lo. Nabi Isa namung diparingi tambahan umur 7 tahun. diceritakake Nabi Isa nggih krama. Ceritane diparingi putra jaler kali. Iki ceritane. Nah, iki ceritane wong mboten ngerti kok ora ceritane kepiye. Benjing Nabi Isa badane diparingi umur 7 tahun wafat. Dimakomake tengene makome jeneng Nabi. Lah makome jeneng Nabi samangke sampun wonten 3. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar niki sing tindak haji pun ngerti nek salam nika. Nah. Ah niku tesih wonten lega siji. Lega siji niki kangge Nabi Isa. Raja Saudi mboten wantun. Pamane Raja Saudi njaluk di makam niku diprotes misalnya. Nah, makome Kanjeng Nabi tengene jero lingkungan masjid, Masjid Nabawi. Tapi makome Kanjeng Nabi niku mboten masjid. Nggih makom. Iktikaf nangone makome Nabi ora sah. Mergo dudu masjid. Nah, karena makom dilingkungi masjid ono kok ora dibusak ora wani ora wani nyatane nganti saiki iki busak ya diprotes mangke. Nah, ini keterangan macam-macamnya wong Kristen jadi macam telu Yakubiah ngarani nek Nabi saku Gusti Allah. Nomor loro Nasturiah ngarani Nabi Isa anake Gusti Allah. Nomor telu ngarani Nabi Isa Siti Maryam Gusti Allah telu-telune atunggal. Niki warahane wong Yahudi sing porak-porak masuk Kristen terus kurban diri bunuh diri niku. Fawailun mongkol te ciloko banget. Fawailun ana sing manane ciloko banget, ana sing manane neraka wel. Iku lil ladina kafaru, tetep kedue wong akeh sing padha kufur. Lah wong kafir niku sinten? Sampan waca tengene surat Al-Bayyinah lam yakunil niku. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama kholidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sampean dadi mantep no nganggo dasar Quran. Innal ladzina kafaru satemene wong akeh sing padha kafir min ahlil kitabi bayane sing wong kafir kitabi ku Kristen Yahudi jelas nek mulang sing jelas. Wal musyrikin lan para wong musyrik Buddha, Hindu, Konghucu lan liyane fi nari jahannam iku mesti nok neraka jahanam. Maknane ampun insyaallah nek mboten malah keliru sampean fi nari jahannam pasti nok neraka jahanam pirang tahun kholidina fiha sak terus-terusan. Ulaikahum syarrul bariyah wong kafirku elek-eleke makhluk. Iku ana neraka. Jiape asune ashabul kahfi besok munggah swarga. Lho, asuhe iso munggah swarga, wong dak iso munggah swarga kan elek. Niki ulaikahum syarrul bariyah. Niki nek nerangno apa anane ngono kudu cetok. Dadi cilaka mencit kanggone wong kafir mim mashhadi yaumin azim mulai nalika nekane dina sing agung yaiku dina kiamat. Cilakane wong kafir niku besok mboten teng donya, teng donya ana sing bejane rak mekakat. Mut gawe tumpuk-tumpuk iso hasil terus nikmat-nikmat. Nguyuh mbih udo bareng ora apa-apa. Mulane sing hati-hati wong kafir nek donya nikmat. Malah kadang-kadang wong Islam kalah. Wong Islam kon jaga, kono nek ape metu ka omah ngono sing wong Islam jaga. Ratane kon ana dipisah. Lah kok gelem ana bayarane. Al fulus yuhyin nufus. bila fulus kita mampus nah nantunya mulanya bahasa Quran ini sampean pelajari mim masyhadi yaumin azimin cilakane mau mulai nekani dino sing agung yaiku dino kiamat daki tangi songko kubur wis ciloko terus ora ana bejane nek nang donyane ya ana sing bejo ana sing ciloko padha-padha ngeten mangke nek sampean maos ngeten iki mangke kepenak la ayat-ayat ngeten iki sampean catheti tengene ayat piro juz piro surat napa summa qala asmi' bihim wa absir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.